قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الصلاة على في حياته أمر الله جميع مخلوقاته أن يستغفر له بعد موته. صلى ربنا على محمد صلى ربنا على محمد شفيع الأناب شفيع الأناب شفيع الأناب الله الله الله صلى ربنا I'm not afraid. check. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. check. check. low low low low. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iwang suli male mugi-mugi sing boten jawab, jawab. Sing boten ikhlas, ikhlas nggih. Jangan lupa sekali lagi saya tegaskan kepada sahabatku, anak-anakku di Mafia Solawat khususnya dan umumnya kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa kalimah salam itu kalimah doa dan doanya doa terdahsyat. Tidak ada doa yang mampu mengalahkan doa yang ada dalam kandungan kalimah salam kita. Karena dalam kandungan salam itu mengandung tiga doa. Satu, mohon keselamatan kepada Allah. Yang kedua, mohon disayang dan dirahmati Allah. Yang ketiga, agar semua kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, assalamualaikum tok, waalaikumsalam tok. Niku wis donga paling hebat. Assalamualaikum, muga-muga sampean selamat. Waalaikumsalam, sampean yo selamat. Cuman assalamualaikum, waalaikumsalam mawon. Niku wis donga dinunga andum. Selamat. Muka-muka diparingi selamat sedaya. Amin Allahumma. Dan satu lagi saya tegaskan lagi untuk Ponorogo dan dimanapun Anda mendengarkan siaran lagu streaming Aswaja Ponorogo ini. Ini bukti yang nyata bahwa doa kita yang masih hidup, insya Allah yakini akan sampai kepada sahabat, kepada saudara, keluarga kita, atau siapapun orang Islam yang sudah meninggal dunia. Ketika kita melewati kuburan-kuburan muslim, kita ucapkan salam untuk mereka. Berarti kita mendoakan mereka agar mereka diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nek ana sing ngomong dungane wong urip ora tekan gone wong mati, jawabannya simpel. Kenapa kita disuruh mengucapkan salam kepada kuburan? Jos! Jos! Makanya kita yakin bahwa doa kita sampai kepada teman-teman kita yang sudah meninggal dunia. Mulane kulinakno. Jadi nek wong iku nyuwun sewu, Semua itu akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Ngunduh woing pakerti. Jadi nek kowe pengen besok mati didongake wong terus, mulane saiki kerjaanmu rasa bingung-bingung, wis anggo sriwal-siwut ning kuburan wae. Assalamualaikum, meneh lewat neh. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Besok kowe nek mati engko ana wong edan nyuruli salam kowe terus niku mengke. Muga-muga diparingi selamat sedaya. Selamat donyone, selamat kubure, selamat akhirate. Dunia kubur akhirat dirahmati Gusti Allah. Wa kullu syai'in ataitana, apapun yang diberikan Allah muka-muka barokah. Amin. Allahumma. Kita ulangi lagi yang tegas, yang keras, yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa, 15.000 wong lebih kok ngene, siji tok sing kurang sajen ora masalah. Kuwi paling urung dikekai, dalan duwene 3.000 dibeleh rupane paling. Li husul maqasidina wa li qabuli du'aina wa li istijabati hajatina. Urung mudeng karepe kok oman amin yo. Paling kowe iki mung nebak-nebak tok ae. Muga-muga kabul kajate. Amin. Kasembadan sejane. Amin. Kabul niate. Amin. Wa ila hadratin nabi dengan perantara kemuliaan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ora subhanallah ya. Salat ra tau tapi Fatihah gelem kan lu bismillah. Muga-muga entuk berkah Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal dhalimun al fasiqun. Walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Herake kula, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين. مافيا صلوات. Dan siapapun yang belum masuk mafia solawat, request dari teman kita dari Korea. Dia barusan SMS, Gus tolong kami di sini di jam 12:30 malam. Di Korea 12:30 malam, kita berkumpul mendengarkan streaming Aswaja Ponorogo. Mohon request selawat Tobi Bikolbi. Semoga berkah mancing sama-sama. Maaf ya selawat, semuanya berselawat. Semua berselawat. Oh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi. Jasadi Rasulillah. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn hafal, pokoknya orang ketang mangap-mangap melu apa muka-muka mancing mancing ning jasate sampean mancing ning manah panjenengan mancing teng ruh panjenengan sedaya muka-muka sewu mewu ewu penyakit regete hati, regete awak, regete ruh jiwa panjenengan medal sedaya mancing masuklah ribuan keberkahan dalam jasad kita, jutaan berkah masuk dalam jiwa raga kita, jutaan berkah masuk dalam hati kita semuanya. Semuanya tangan kanan di dada kiri semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi. الصادق الأمين يقل آمين وآله sekali lagi semoga Allah menjadi berkah buat ini semuanya. Allahumma salli Sayyidi wa Habibi dokternya hatiku, dokternya jasadku, dokter dari ruhku, yaitu Habibuna Muhammad. Sayyidi Rasul. Sampaikan dengan ikhlas hati kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dalam kata ringkas Salawat kami semua ya Allah. Salat abdin kallat haylatuhu. Usaha sudah, berdoa sudah, ikhtiar sudah, tapi kami belum mampu untuk meraih impian kami ya Allah. Kami belum mampu menggapai cita-cita kami ya Allah. Salat abdin kallat haylatuhu wa rasulullah. Wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi ya ilahana. Dan Rasulullah menjadi perantara kami ya Allah. Rasulullah menjadi wasilah buat kami semua ya Allah. Wa Rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi ya ilahana ya Allah. Wa anta laha ya ilahi ya ilahana ya Allah. Wa li kulli karbin azimin ففرج عنا ما نحن فيه بسر. Semuanya. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Semuanya. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama 100 kalinan untuk mengenang yang mulia guru kita yang belum ada sebulan meninggal dunia, Abuya Al-Wali Al-Kutub Al-Mursyid Asy-Syaikh Nadim Haddani. Ya Mursyidana Asy-Syaikh Nadim Haddani, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 17 kali semuanya. 17 kali. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم كلهم بسمعات اللهم صل وسلم Tangannya diangkat, kita berdoa berselawat agar semua diberkahi Allah, tidak hanya Anda, keluarga Anda semua diberkahi Allah, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia mendapat berkahnya doa dan selawat ini semuanya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi. صلي علي وسلم يا ربي يا ربي صلي علي وسلم سبحانه Allah jadikan Rasulullah menjadi perantara atas semua doa-doa kami kepada-Mu ya Allah. Berilah kemuliaan bagaimana sudah Kau janjikan kepada beliau ya Allah. Turunkan keridhaan-Mu atas semua sahabat-sahabat Rasulullah dan semua anak-anak cucu keturunan Rasulullah. Yes, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi. berikan keridhaan-Mu ya Allah untuk semua guru-guru kami ya Allah. Sayangi dan panjen welasi sedaya tiyang sepuh kita ya Allah. Dan juga turunkan rahmat-Mu untuk kami semua dan semua orang-orang Islam. وارحم كل مسلم يا ربي يا ربي يا ربي صلي ampuni semua kami yang banyak dosa ini ya Allah. Jangan kau putus harapan kami yang hanya kepada-Mu ya Allah. Engkau Maha mendengar doa-doa kami ya Allah. Semua ini, semua ingin bisa berziarah ke makam Rasulullah. Hanya suruh ya Rabbi. Mendengar doa-doa kami ya Allah. Balik nama suruh bukan kota keziarah makam Rasulullah. Ya Rabbi, ya Rabbi, panjangkan padami kesan kita tadi nuri Rasulullah. Alhamdulillah Nabi Nuri. Mungkin bisa kejagi amanah panjenengan ya Allah. Rabbi ya Rabbi salli. Mati dalam keadaan syahid. moga-moga bahagia dunia akhirat. Ya Rabbi, setelah ini segera kau hentikan masalah kami, hukum kau saksikan untuk syafaat Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Rasulullah. Ya Rabbi, no, no, no. المسجد الحرام. اللهم صل على محمد. Tubuh kalian. hati kalian. Semoga Allah sehatkan akal anda, sehatkan hati kita, sehatkan jasad kita semuanya. Semuanya. Ya Rab, berilah kesehatan siapapun yang hadir ini dan siapapun yang mendengarkan pengajian ini, ya Allah. Sehat akal kita, sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat jasad kita semua, ya Allah. Kalau ada kotoran sekecil apapun, ada penyakit sekecil apapun, angkat penyakit itu, ya Allah. Keluarkan, ya Allah. Allah, Allah. Bika uriku Allah. Bika al-musifu. Bika al-musifu. Bika al-musifu. Semuanya berselawat. Al-Fataya Jiratan Diwal Karami. Tikil hafili Syakini. Yang gerak semuanya. Ya Rasul, tetap berselawat semuanya. Walaupun aku jauh dari kalian, tapi demi Allah, aku dekat di hati kalian semua ini. Demi Allah, nada ini mengingatkan saya pada guru saya, Al-Habib Idrus Al-Mutahar. Tuhuri Allah, sifat takdiri Allah, Allah. Bihubil anjumin tuhuri, bila makarja afis. sudah semuanya. Lebih keras lagi saudaraku. Semoga kita masuk dalam kapalnya Rasulullah, dalam perahunya para sahabat Rasulullah, agar diselamatkan Allah dari dahsyatnya dunia akhirat. Lapangkan kubur beliau alhamdulillah to alim terus. Tangannya diangkat kita berdoa. Berkati. Ya Allah, berilah kemanfaatan kepada kami dengan berkahnya Ahlul Bait Rasulullah. Bihormati. Kita semua masuk dalam thariqah beliau semua. Ya Allah, matikan kami, wafatkan dalam keadaan dalam rel-rel guru-guru kita semuanya. Selamatkan kami dari fitnah dunia akhirat. Minal fitati. Semuanya. Masya Allah. اللهم صل وسلم